قال الإمام الحافظ علي بن أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى كتابه البلوغ المرام من أدلة الأحكام باب الجمعة. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأبي هريرة رضي الله عنه أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم. قال وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. متفق عليه واللفظ للبخاري. وفي اللفظ المسلم كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفي. Ini menunjukkan ringkasnya salat Jumat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa an Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhuma qala ma kunna naqilu wa la nataghadda illa ba'da al-jum'ah. Muttafaqun alaihi wal lafdhu li Muslim wa fi riwayatin fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yakhthubu qa'iman fa ja'at 'ayrun min asy-syam فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا. رواه مسلم. خلاف para ulama terkait jumlah minimal bolehnya salat Jumat itu ditegakkan. Sebagian di dalam mazhab mengatakan 40 laki-laki merdeka. Sebagian pendapat mengatakan cukup dengan 3 orang karena itu batas minimal jamak. Sebagian lagi mengatakan cukup dengan 12 orang, mereka berdalil dengan hadis ini. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yakhthubu qa'iman. Naam. Wa an Ibn Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man adraka raka'atan min salatil jumu'ah wa ghairiha falyudif ilaiha ukhra wa qad tammat salatuhu. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني واللفظ له وإسناده صحيح لكن قوى أبو حاتم إرساله. Hadis ini hadis sahih. Yani seorang jika walaupun hanya mendapatkan satu rakaat saja dari salat Jumat, maka cukup baginya, terhitung Jumat baginya. قال عن جابر بن سمره رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن أنبأ كأنه كان يخطب جالسا فقد كذب. أخرجه مسلم. Salat Jumat dengan dua khutbah, ada duduk di antara dua khutbah. Keliru sebagian khatib yang membatasi khutbah kedua hanya dengan doa saja. Qala wa an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat 'aynahu wa 'ala sawtuhu washtadda ghadabuhu hatta ka'annahu munziru jayshin yaqulu sabbahakum wa massakum wa yaqulu amma ba'du. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. وفي رواية له كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد عال صوته. وفي رواية له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له walinnasai wa kullu dhalalatin finnar. Ini sharih bahwasanya dalam khutbah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Jumat beliau mengucapkan ini. Ada sebagian masyayikh, sebagian muhaddis yang memandang bahwasanya khutbatul hajjah itu dalam khutbah nikah saja. Ini wallahu a'lam menyelisih sebagian dari sharih hadis. Qala wa an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu ma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna tula salati ar-rajuli wa qisar khutbatihi ma innatun min fiqhihi, rawahu Muslim. Ma inna yakni alamah wa dalilul ala ma dalla alaihi. Ma inna min fiqhi, indikasi kefakihan seorang, yakni panjangnya salat dan ringkasnya khutbah. Konon dalam sebagian riwayat Utsman bin Affan khutbah seukuran membaca Al-Fatihah. Allahu a'lam. Dan hadis yang sebelumnya terkait dengan khutbatul hajjah tidak juga berarti harus setiap khutbah dibuka dengan khutbatul hajjah. Ini pun satu hal yang keliru. Fala wa an abi wa an ummi Hisham binti Harithah radhiyallahu anha. Qalat ma akhadtu qaf wal Qur'anil Majid illa 'an lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha kulla jum'atin 'ala al-mimbari idza khataba an-nas, rawahu Muslim. Ini di antara sunnah yang ditinggalkan membaca surat Qaf wal Qur'anil Majid di dalam khutbah, di dalamnya terdapat peringatan terkait dengan kehidupan setelah kematian, yakni kiamat dan yang lainnya. Qala wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man takallama yaumal jumu'ah wal imamu yakhthub fa huwa kamathalil himari yahmilul asfar walladhi yaqulu lahu ansit laysat lahu jumu'ah, rawahu Ahmad bi isnadin la ba'sa bihi. Hadis ini sanadnya dhaif. Di dalam sanadnya terdapat Mujalib bin Sa'id dan didhaifkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar sendiri di dalam takrib. Beliau mengatakan laisa bil qawi wa qad taghayyara fi akhiri umrihi. Wa huwa yufassiru haditha Abi Hurairah fi sahihain marfu'an idza qulta li sahibika ansit yawmal jum'ah wal imamu yakhthub faqad laghawta. Adapun hadis ini adalah hadis sahih sebagaimana zahir diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ini haramnya berbicara di saat imam berkhutbah pada hari Jumat. Adapun mukhatabah imam bersama dengan makmum atau salah seorang makmum, maka ini wallahu alam tidak merusak Jumat seorang. Misalnya seorang makmum berbicara kepada imamnya yang sedang berkhutbah. Sebagaimana ini terjadi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah khutbah, seorang bertanya tentang beberapa hal di antaranya dalam sebagian riwayat tentang kiamat. Maka Nabi menjawab dan tidak ada pengingkaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan hal itu. Ataupun imam memperingati, misalnya di lingkungan kita hari ini, imam memperingati anak-anak yang berada di masjid jika mereka membuat keributan atau gaduh di tengah-tengah khutbah, maka ini tidak merusak Jumat. Qala wa an Jabir radhiyallahu anhu qala dakhala rajulun yaumal jum'ah wan nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhthubu fa qala sallaita qala la qala kum fa salli rak'ataini, muttafaqun alaih. Ini di antara dalil yang menguatkan apa yang disebutkan sebelumnya, bahwasanya tidak rusaknya Jumat seorang jika pembicaraan tadi terjadi antara dirinya dan khatib, tentunya berkaitan dengan hal-hal ini. Qala wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu huma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil Jum'ah suratul Jum'ah wal munafiqin. Rawahu Muslim. Walahu anin Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu kana yaqra'u fil 'idaini fil jum'ah Bisabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka haditsul ghasyiyah. Ini di antara surat yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat Jumatnya. Ini salat Al-Jumu'ah dan surat Al-Munafikun. Dan juga demikian Sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka haditsul ghasyiyah. Namun Nu'man bin Bashir menggambarkan ini juga yang dibaca di dalam salat Aidain. Qala wa an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Aid thumma rakhasa fil jumu'ah fa qala man syaa ay yusalli falyusalli rawahu al-khamsah illa at-Tirmidzi wa shahahu Ibnu Khuzaimah. Ini ditarkhis dirukhsahkan untuk kaum muslimin, namun bagi imam dan orang-orang yang mengurus masjid, hendaknya mereka tetap mendirikan Jumat walaupun Jumat bertepatan dengan hari Id. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukumul jum'ah falyusalli ba'daha arba'an. Rawahu Muslim. Ini salat setelah Jumat 4 rakaat. Bisa dilakukan dengan dua rakaat ataupun empat rakaat sekaligus. Qala wa anis Sa'ib ibn Yazid. Wa anis Sa'ib ibn Yazid anna Muawiyah radhiyallahu anhu بمس اللهم صيبا نافعا قال له إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج رواه مسلم. يعني maksud dengan nakhruja di sini yakni keluar dari tempat salat sebelumnya. Jika seorang salat fardu misalnya, maka jika hendak melanjutkan dengan salat sunnah setelah salat fardu, hendaknya dipisah dengan berbicara atau dia berpindah dari tempat salatnya. Wallahu a'lam. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man iktasala thumma atal jumu'ah fa sallama quddira lahu thumma ansata hatta yafrugh al imam min khutbatihi thumma yusalli ma'ahu ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah al-ukhra wa fadlu thalathati ayyam rawahu Muslim. Qala wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal jum'ah fa qala fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alu Allah 'azza wa jalla shay'an illa a'tahu iyyahu wa ashara bi yadihi yuqalliluha. Muttafaqun alaihi wa fi riwayatin li Muslim wa hiya sa'atun khafifah. Ini waktu yang sedikit sekali ringkas. Qala wa an Abi Burdah an Abi Burdah bapaknya adalah Abu Musa Al-Ashari. Wa an Abi Burdah an abihi radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة رواه مسلم ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة. Khilaf ulama terkait kapan waktu ini maksud. Sebagian mengatakan di antara dua khutbah imam. Sebagian mengatakan di akhir asar. Karena ada riwayat yang demikian. Sebagian mengatakan membenarkan keduanya. Wallahu a'lam. Qala wa an Abi wa fi hadisin Abdillah wa fi hadisi Abdillah bin Salam inda Ibn Majah wa Jabir inda Abi Daud wa Nasa'i annaha ma baina salatil asri ila ghurubish syams wa qad ikhtulifa fiha ala aktsara min 40 qawlan amlaituha fi syarhil Bukhari, yani Fathul Bari. Qala wa an Jabir radhiyallahu anhu qala madatis sunnah anna fi kulli 40 fasa'ida fasa'idan jumu'ah. Rawi Dharqutni bi isnadin dhaif. Dan di dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Abdul Aziz. Hadis ini juga dibicarakan oleh Al-Hafiz dalam Talkhisul Habir. Ahmad menolak meninggalkan hadis Abdul Aziz ini dan mendustakannya. Beliau mengatakan fa'inna kadzab. Karena saya mengatakan laisa bisiqah. Bahkan Ad-Darqutni sendiri mengatakan mungkarul hadis. Terkait dengan bilangan 40. Qala wa an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yastaghfiru lil mu'minina wal mu'minati kullal jumu'ah. Rawal Bazzar bi isnadin layyin. Hadis ini pun hadis dhaif. Dikan oleh Bazzar dan Daruqutni dalam Al-Kabir. Musalsal bil ilal. Qala wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fi khutbati yaqra'u ayatin min al-Qur'an wa yudzakkiru an-nasa. Rawahu Abu Daud wa asluhu fi Muslim. Dalam khutbah, selain nasihat tentunya, ada membaca ayat Al-Quran. Qala wa an Tariq ibn Shihab radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-jumu'ah haqqun wajibun ala kulli muslim fi jama'ah illa arba'ah mamlukun wa mara'atun wa sabiyun wa marid. Rawahu Abu Daud wa qala lam yasma' Tariq min an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhrajahu al-Hakim min riwayati Tariq al-Madhkur an Abi Musa. Tariq Tariq termasuk sahabat. Adapun yang dikatakan Abu Daud hadis ini tidak didengar oleh Tariq dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini tidak merusaknya. Kalaupun dikatakan sebagai illah, maka ini illah ghair qadihah. Karena Tariq adalah seorang sahabat yang dia mendengarkan hadis ini dari sahabat yang lain, sebagaimana yang dirajihkan oleh Al-Hakim bahwasanya Tariq mendengar dari Abu Musa, maka ini menjadi mursal sahabi dan mursal sahabi maqbulah. Qala wa 'an ibn Umar radhiyallahu anhu ma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa 'ala musafir jumu'ah. Rawahu Tabarani bi isnadin dhaif. Hadis-hadis marfu terkait dengan rukhsahnya atas musafir Jumat seluruhnya diriwayatkan dengan sanad yang bermasalah. Namun ketetapan hal tersebut kita dapatkan dari riwayat-riwayat dari para sahabat yang diriwayatkan secara sahih. Dan bahkan sebagaimana dikabarkan pada majelis sebelumnya, Anas bin Malik pernah berada di negeri asing selama lebih kurang 2 tahun dan beliau tidak melakukan salat Jumat. Sebagaimana dalam musannaf. Qala wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza stawa 'alal mimbar istaqbalnahu bi wujuhina. Rawahu Tirmizi bi isnadin dhaif wa lahu syahidun min haditsil Bara'i inda Ibn Huzaimah. Hadis ini sahih dengan berbagai jalurnya, demikian juga hadis hadis ini sahih dengan berbagai jalurnya. Wa 'anil Hakam ibn Haznin radhiyallahu anhu syahidna qala syahidna al-jumu'ah ma'a nabi sallallahu alaihi wasallam faqama mutawakkian ala 'asa aw qausin. Rawahu Abu Daud. Beliau bertopang pada tongkat atau busur panah. Qala bab salatil khauf. Salat dalam keadaan khauf. Ya, ini salat satu rakaat. Dan ini lima. Qala wa an Salih bin Khawwat amman sallama ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara hadis yang diibhamkan nama rawinya. Namun yang diibhamkan di sini adalah seorang sahabi, maka ini tidak merusak hadisnya. An Salih bin Khawwat amman sallama ma'a Nabi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma dzatir riqaq. Riqaq ini salah satu peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Hudaybiyah. Satu riqaq setelah Khaybar pada tahun ke-7 Hijriah. Salat khauf anna ta'ifatan sallat ma'ahu wa ta'ifatan wijahal adu. Ini dalam kasus musuh berada di antara kaum muslimin dan kiblat. Fasalla billadzina ma'ahu rak'atan thumma thabata qa'iman wa atammu li anfusihim thumma sarafu fasaffu wijahal adu faja'atit ta'ifatul ukhra fasalla bihim. Tidak, musuh bukan berada di antara kaum muslimin dan kiblat. Fasalla bihim raka'ah allati baqiyat thumma thabata jalisan wa atammu li anfusihim thumma sallama bihim. Muttafaqun alaihi wa hadza lafzu muslim wa waqa'a fi al-ma'rifah li ibn mandah an Salih ibn Khawwat an abihi. An-Nawawi memastikan bahwasanya Salih bin Khawat ini mendengar hadis ini dari bapaknya Khawat bin Jubair radhiyallahu an. Ini satu bentuk dari bentuk-bentuk salat khauf. Kaum muslimin dibagi dalam dua pasukan, satu pasukan salat bersama imam, pasukan yang lain bersiaga menghadap kepada musuh. Yang salat ini tadi salat satu rakaat bersama imam. Ketika imam menyelesaikan sujud terakhir pada rakaat ini, imam berdiri sementara jamaah tadi menyelesaikan salat mereka. Lalu masuk jamaah berikutnya yang berjaga, dan mereka yang menyelesaikan salatnya bergantian berjaga. Lalu pasukan kedua salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga selesai dan salam. Qala wa an ibni Umar radhiyallahu anhu ma qala ghazautu ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam qibalan Najdin fawazaina al-adu fasafafnahum faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasalla bina faqamat ta'ifatun ma'ahu wa aqbalat ta'ifatun 'ala al-adu wa raka'a biman ma'ahu wa sajada sajdatain thumma sarafu makana ta'ifatin lati lam tusalli faja'u faraka'a bihim raka'atan wa sajada sajdatain thumma sallama faqama kullu wahid minhum faraka'a li nafsihi raka'atan wa sajada sajdatain. Muttafaqun alaihi wa hadza lafzul Bukhari. Ini serupa kaifiatnya dengan yang sebelumnya. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatul khaufi fa saffana saffain safa khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal adu bainana wa bainal qiblah. Ini jika musuh berada di antara kaum muslimin dan kiblat. Fa kabbara Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kabbarna jami'an thumma raka'a wa raka'na jami'an thumma rafa'a ra'sahu minar ruku' wa rafa'na jami'an thumma hadara bis sujud wa safa alladhi yalihi wa qama as-saffu al-mu'akhkharu fi nahril adu. Falamma qada sujuda qama as-saffu alladhi yalihi fa dzakara al-haditha. Ini wa fi riyatin summa sajada wa sajada ma'ahu as-saful awwal falamma qamu sajada as-safu tsani summa ta'akhkhara as-saful awwal wa taqaddama as-safu tsani فذكر مثله وفي آخره ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا رواه مسلم ولي أبي داود عن أبي عياش الزورقي مثله وزاد أنها كانت بعصفان وللنسائي من وجه آخر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحاب ركعتين ثم سلم ثم صلى بآخرين أيضا ركعتين ثم سلم ومثله لأبي داود عن أبي بكرة. Hadis ini pun hadis sahih. Ini ada dua tata cara. Yang kedua, tata cara kedua setelah yang pertama tadi, biasanya di dalam salat tadi ada dua saf atau dua kelompok. Ketika satu kelompok mereka takbir bersama Nabi sekaligus, ketika satu kelompok sujud bersama Nabi, maka yang satu tetap. Kemudian yang ketika mereka bangun dari sujudnya, maka yang belum sujud mereka sujud dan itu bergantian. Lalu salat tadi diselesaikan secara bersamaan. Adapun tata cara ketiga berdasarkan hadis dari An-Nasa'i, maka satu kelompok salat bersama Nabi SAW dua rakaat sampai selesai, lalu kelompok berikutnya salat dua rakaat bersama Nabi pun bersama Nabi sampai selesai. Dan mereka bergantian berjaga. Qala wa an Huzaifah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla fil khawfi biha ula'i raka'atan wa ha'ula'i raka'atan wa lam yaqdu rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i wa Sa'ib Ibn Hibban wa misluhu 'inda Ibn Khuzaimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ini satu rakaat masing-masing satu kelompok. Artinya imam melakukannya dengan dua salam. Qala Uan ibn Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaufi raka'atun ala ayyi wajhin kana rawahu al-Bazzar bi isnadin dha'if wa anhu marfu'an laysa fi salatil khaufi shahwun akhrajahu Ad-Darqutni bi isnadin dha'if. قال باب صلاة العيدين قال عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس رواه الترمذي. Hadis ini hadis sahih dengan berbagai jalurnya. Muhammad sama Abah. Ini berhari raya bersama manusia. Ya tentunya untuk menjamak manusia ini dengan keputusan atau amaran dari pemerintah. Dari penguasa. Demikian juga adha bersama manusia. Demikian juga puasa bersama manusia. Qala wa an Abi Umair ibn Anas. An amumah lahu min sahabah. Anna Rukban. Ini juga diibhamkan nama sahabat dan ini tidak merusak. Anna Rukban ja'u. Fashahidu annahum ra'awul hilala bil ams. Fa'amarahumun Nabiya SAW ayyuftiru wa iza asbahu ayyaldu ila musallahum rawahu Ahmad wa Abu Daud wa hadha lafzuhu wa isnadu sahih. Hadis ini sahih. Bahwasannya jika kaum muslimin belum melihat hilal atau belum ada yang melihat hilal, mereka menggenapkan puasa 30 hari. Namun jika di dapat kabar setelah itu, ada sebagian kaum muslimin yang menyaksikan hilal, maka segera mereka membatalkan puasanya dan sholat idnya dilakukan pada hari berikutnya. Dan ini jika hilal dilihat sebelumnya oleh sebagian kaum muslimin yang tidak diketahui oleh sebagian yang lain. Kemudian jika hilal terlihat, pada hari sebelumnya hilal terlihat, belum terlihat, namun pada hari berikutnya, pada pagi harinya hilal terlihat, misalnya sebelum zuhur, maka mereka pun membatalkan puasanya jika telah berpuasa dan jika belum melaksanakan sholat, sholatnya dilakukan pada hari berikutnya. Namun jika hilal terlihat setelah zuhur atau setelah asar, maka itu dianggap hilal untuk hari berikutnya. Qala wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaudu yawmal fitri hatta ya'kula tamarat akhrajahu al-Bukhari wa fi riwayatin mu'allaqah wa wasalaha Ahmad wa ya'kuluhunna afrada. Ini diantara sunnah dalam menghadiri salat Idul Fitri, biasanya sebelum berangkat salat Id maka mengkonsumsi beberapa tamar atau makanan yang lain. Berbeda dengan Idul Adha, menahan diri sebelum salat Id sampai selesai salat Id. Qala wa ibni Buraidah an abihi qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitri hatta yat'am wa la yat'amu yaumal adha hatta yusalli. Rawi Ahmad wa Tirmizi wa Sahih Ibnu Hibban. Qala wa an Ummi Athiyah radhiyallahu anha qalat umirna an nukhrijal awatiq wal huyyab. Ini perempuan-perempuan yang dipingit dan perempuan yang haid. Fil aidain yashhadna al khayra wa da'wat al muslimin wa yaltazilu huyyat al musalla. Muttafaqun alaih. Hadis ini, beberapa faedah dari hadis ini, diantaranya yang pertama, ini dalil yang kuat menunjukkan bahwasanya salat Id ini fardu ain. Adapun di dalam mazhab, ini mazhab Syafi'i, salat Id fardu kifayah. Kemudian yang kedua, musalla tempat salat Id hukumnya serupa dengan hukum masjid. Dengan sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan wanita-wanita yang haid untuk memisahkan diri dari atau tidak di musala tetapi menyaksikan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Qala wa an ibn Umar radhiyallahu anhu ma qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar yusalluna al-aidain qabla al-khutbah. Muttafaqun alaihi. Wa an ibn Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla yaumal aid rak'ataini. Lam yusalli qablaha wala ba'daha. Akhrajahu sab'ah. Wa anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla al-'id bila adhanin wala iqamah. Akhrajahu Abu Daud wa asluhu fil Bukhari. Demikian juga tidak ada seruan semisal as-salatu jami'ah atau as-salata jami'ata. Qala wa an Abi Sa'id al-Khudri wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli qabla al-'id syai'an. Faiza raja'a ila manzilihi. Naam. Kita masuk ila manzilihi shalla rak'ataini. Rawi Ibnu Majah bi isnadin hasan. Qala wa anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ila al musalla. وأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم متفق عليه. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. Seperti yang sudah disebutkan pada majlis-majlis sebelumnya, Amr bin Shu'aib ibni Muhammad ibni Abdullah ibni Al-Amru ibni Al-As. Ibni Amru ibni Al-As. Dan yang dimaksud dengan jaddihi di sini adalah Abdullah bin Amru bin As. Dan ini adalah sanad yang hasan. Qala Nabiullahi sallallahu alaihi wasallam at-takbiru fil fitri sab'un fil ula wa khamsun fil akhirah wal qira'atu ba'dahuma kiltaihima. Akhrajahu Abu Dawud wa naqala Tirmizi anil Bukhari tashihahu. Hadis ini sahih dengan berbagai jalurnya. Qala wa an Abi Waqid al-Laitsi, ini takbir dalam salat Id, takbir rakaat pertama 7 takbir, rakaat kedua 5 takbir selain takbiratul intiqal. Wallahu a'lam. Qala wa an Abi Waqid al-Laitsi radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil adha wal fitri bi qaf wa qatarabat. Akhrajahu Muslim. Qala wa an Jabir radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul 'id khalafa tariq. Akhrajahu Bukhari wa li Abi Daud an Ibn Umar nahwuhu. Ini berbeda jalan antara berangkat ke musala dengan pulang ke musala. Dengan beberapa alasan, pertama diantaranya adalah mengunjungi saudara-saudara beliau dari sahabat-sahabatnya, kemudian memperbanyak takbir, dan tentunya ini diantara syiar dalam salat-salat Id, yakni seorang memperbanyak takbir baik berangkat ke musala ataupun setelahnya bagi salat Idul Adha. Qala wa an Anas radhiyallahu anhu qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al Madinah wa lahum yauman yal'abuna fihi ma fa qala qad abdalakumullahu bihi ma khairan minhuma yaumul adha wa yaumul fitri. Akhrajahu Abu Daud wa Nasa'i bi isnadin sahih. Hadis ini menjadi dalil yang kuat batalnya segala aid, segala perayaan di dalam Islam. Perayaan hari-hari besar di dalam Islam kecuali Idul Fitri dan Idul Adha. Qala wa an Ali radhiyallahu anhu qala min as-sunnati ay yakhruja ila al-'id mashiyan rawahu Tirmizi wa hasanahu. Hasan dengan berbagai jalurnya. Ini berjalan ke tempat salat dengan berjalan kaki. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahum asabahum matarun fi yaumin 'id fa shalla bihim an-nabi sallallahu alaihi wasallam salat al-'id fil masjid. Rawu Abu Daud bi isnadin layyin. Ala kulli hal, sekalipun hadis ini dhaif, ala kulli hal asalnya salat Id yakni di tanah lapang. Namun jika terjadi adanya uzur untuk menggunakan lapangan, maka boleh di